Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mau nanyakan mengenai kalau misalnya ada yang maksiatnya banyak sekali, suatu saat dia sadar bahwa dengan maksiat itu dia suatu saat dia akan dihukum oleh Allah. Apakah dia termasuk sudun pada Allah? Karena pasti cepat atau lambat pasti musibah itu datang. Ada orang punya maksiat dan setelah itu dia menyadari begitu besar dosanya. Lalu dia mengatakan nanti bakal diseksa oleh Allah. Keyakinan itu perlu ada. Bahwasanya kalau Allah tidak mengampuni, Allah bakal menyiksa. Tapi di sisi lain harus dihadirkan di hati kita kesadaran begitu luasnya lautan pengampunan Allah. Jadi manusia itu harus ada keseimbangan antara rasa takut dengan harapan, antara khauf dengan roja. Kalau orang disarasi rasa takut tok, tidak diberi harapan, bisa putus asa. Aduh, sudah banyak dosa, enggak mungkin diampuni. Ini enggak benar. Makanya ahli iman itu akan selalu seimbang. Sehingga di saat harapan, jadi begini, keseimbangan di saat sebenarnya kayak orang bertani itu loh ya. Orang bertani itu aja misalnya, kalau kurang air ditambah air, kalau kelebihan di jadi porsinya itu pas, adonannya tuh pas, itu baru sampai kepada Allah antara rasa takut harus terus. Tapi kalau diberi rasa takut terus ya, rasa takut tuh ibaratnya apa? Semprot padi disemprot terus mati kan. Tapi ada saat disemprot, saat lagi ada di pengairan. Jadi antara rasa takut yang ada rasa takut kepada siksa Allah dengan harapan itu harus seimbang. Ada orang berharap terus, Allah kan maha pengampun. Iya. Tenang aja, Allah maha pengampun. Segede apapun dosa kita, Allah bakal mengampuni. Enak aja. Sehingga dia banyak bermaksiat. Bahkan dengan kalimat-kalimat yang secara zahir benar. Kalau bukan karena dosa kita, apa artinya pengampunan Allah? Oh. Ada orang ngomong gitu ya? Kalau bukan karena dosa kita, apa arti pengampunan Allah? Jawab saja. Kalau bukan karena dosamu, apa artinya neraka Allah? Gitu. Ada orang kadang-kadang enak aja. Karena aku kamu. Jawab, iya benar. Kalau bukan karena dosamu, tidak ada artinya neraka Allah. Supaya orang enggak main-main. Jadi kadang-kadang ngentengin dosa. Nah, ini karena berlebihan rojaknya harapannya. Harapannya terlalu berlebihan. Maka harus kasih imbangan, siksa. Nah, begitu. Jadi bukan suudon kalau ada orang selalu ingat dosanya, bukan suudon prasangka buruk kepada Allah. Justru itu agar dia tidak mengulangi dosa tersebut. Sisi lain nanti baru dikasih disadarkan bahwa Allah juga maha pengampun. Lalu bertobat. Dan kita harus tahu at-taibu min adzambi kama la dzambalah. Tanda dosa itu diampuni, dia tidak senang di saat mengulanginya. Mungkin dia kepleset lagi, tapi dia menyesal. Kepleset lagi, menyesal. Tapi kalau sudah orang berbangga dengan dosa, tidak bakal diampuni oleh Allah. Bagaimana berbangga dengan dosa? Dosa di malam hari diceritakan di siang hari. Bangga cerita ini saya. Orang tobat dari mabuk. Tapi kalau saya mah dulu 5 botol mah biasa. Bangga cerita begitu, katanya tobat. Hah? Kalau tobat tuh nyesel, gak pengen menyebut. Astagfirullah, astagfirullah. Berzina di malam hari. Zina di malam hari, cerita di siang hari, tidak diampuni oleh Allah. Makanya jika itu dosa kepada Allah, tanda tobatnya tutup. Jangan boleh ada yang tahu dari bangsa manusia. Kalau dosa kepada manusia, malah lain kita minta maaf kepada sama manusia.